أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan kajian at-tafsir al-muyassar pada kali ini insyaallah ayat 102 dan 103 insyaallah. Ya, muskilahnya ini kita kajian nahwu, tapi sebenarnya kalau kajian kayak nahwu itu harus continue orang-orangnya. Jadi kalau kadang bolong gini rasanya berat kalau misalnya kita ngebahas latihan dan kemudian materi berikutnya. Ya nanti yang datang hari Kamis belum tahu apa yang terjadi di hari Selasa gitu kan. Jadi bingung nanti anaknya. Ya kalau kajian bahasa Arab itu emang harus ini sih. Cuman Masya Allah. Tapi ala kulli hal kita tafsir dulu. Kita dengarkan dulu insya Allah bacaan dari Syekh Ali Al-Hudzaifi. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Sekarang insya Allah kita akan membahas tentang ayat yang berkaitan dengan sihir, tuduhan orang Yahudi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini yang disebut ayat sihir, dan ini termasuk ayat yang sangat berefek kalau misalnya kita merukyah, karena membongkar kesesatan awal mereka. Ya. Kita anda baca dulu terjemahannya. Terjemahannya dulu anda baca. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Ketika mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut, padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagi kalian. Sebab itu, janganlah kalian kafir dengan mempelajari sihir. Maka mereka mempelajari dari keduanya, kedua malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat memudharatkan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang memudharatkan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Padahal sungguh mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat bagian kebaikan di akhirat. Dan sungguh sangat buruk harga mereka menjual diri mereka dengan sihir sekiranya mereka mengetahuinya. Baik, coba kita bahas ayatnya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Ittaba'u artinya mereka mengikuti. Di sini siapa yang mengikuti? Orang-orang Yahudi. Jadi di zamannya Nabi Sulaiman atau setelah Nabi Sulaiman wafat. Ini Nabi Sulaiman itu termasuk Bani Israel juga. Nabi Sulaiman bin Daud. Nabi Daud termasuk Bani Israel juga. Itu anak cucu Ibrahim. Anak cucu Nabi Ishaq. Nabi Ya'qub. Ya. Orang-orang Yahudi itu mereka mengikuti ma tatlu syayatin. Apa yang ditilawahkan. Tatlu, talayatlu artinya dibaca. Apa yang ditilawahkan. Ya. Asyayatin. Itu syaitan-syaitan di sini para ulama berselisih pendapat. Ini maksudnya syaitan di sini apa nih? Apakah dari kalangan jin atau dari kalangan manusia juga? Jadi ala kulli hal para ulama mereka berselisih pendapat. Ada yang mengatakan asyayatin di sini khas untuk kalangan jin. Yaitu orang-orang Yahudi ketika itu mengikuti apa yang dibisikkan dan apa yang dibacakan oleh para setan dari kalangan jin untuk menghasut. Ada juga ulama ahli tafsir yang mengatakan maksud dari setan di sini adalah jin dan juga manusia setan. Yang mana setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, mereka saling berkonspirasi ini, baik jinnya atau manusianya, untuk menghasut orang-orang agar memfitnah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ya, pada masa kerajaan Sulaiman. Baik. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir. Maksudnya tidak kafir apa? Sulaiman itu tidak menggunakan sihir. Maksudnya Sulaiman tidak dianggap sebagai penyihir. Sehingga kafir. Walaupun orang-orang Yahudi ketika itu bahkan sampai sekarang menyebut Sulaiman itu bukanlah seorang nabi melainkan seorang penyihir. Ketika seseorang disebut penyihir maka ya dia kafir. Penyihir itu kan kafir, gitu kan? Nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala menampik tuduhan dari orang-orang Bani Israel ketika itu bahwasannya Sulaiman adalah kafir, penyihir. Allah Ta'ala menyebut wama kafara Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir, tidaklah kufur. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menganggap as-sihir itu adalah kekufuran. Sementara yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman itu bukanlah sihir. Melainkan sesuatu mukjizat yang hanya ada pada Sulaiman, tidak pada yang lain sama sekali. Terus siapa dong yang kafir? Walakin asy-syayatin kafaru. Tapi setan-setan itulah yang kufur. Loh, setan-setan kufur itu kenapa? Yu'allimuna an-nasa sihir. Mereka mengajarkan manusia untuk berbuat sihir. Berarti mengajarkan orang-orang berbuat sihir adalah kekufuran. Sihir di sini kalau misalnya memang ada kontribusi setan. Gimana kalau dengan sulap? Sulap tetap haram. Tapi yang sulap belum tentu kontribusi setan ada. Adapun sulap yang jelas ada kontribusi setan, bukan tipuan semata, makanya jelas syirik kufur. Debu semacamnya. Iya. Jadi ayat Al-Quran kalau digunakan untuk sesuatu yang main-main, itu membuat dengan ada niatan tersebut membuat setan mampu untuk mengelola itu. Ya. Ibarat ahli bid'ah berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah untuk menegakkan kebid'ahannya. Ya, kita pun heran, kok bisa? Kenapa Allah Ta'ala membiarkan? Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuat mereka tertipu dengan setan-setan mereka dalam kebid'ahan itu. Gitu. Ya. Ya'alimun an-nasa sihir. Mereka mengajarkan manusia itu sihir. Dan juga ada di sini wa ma unzila 'alal malakaini bi babil harut wa marut. dan juga apa yang diturunkan, ma'unzil, apa yang diturunkan atas kedua malaikat di Babilonia, Harut dan Marut. Dikatakan Harut dan Marut ini ikhtilaf di antara ulama, tapi yang masyhur Harut dan Marut ini nama malaikatnya. Baik. Dua malaikat ini ngapain aja? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kedua malaikat ini dikatakan oleh para ulama bahwa saya mereka berdua mengajarkan semacam sihir itu. Ya. Tetapi tidaklah mereka mengajarkan kecuali tidaklah mereka mengajarkan siapapun dari Bani Israel ketika itu kecuali mereka berkata sebelumnya innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami hanyalah fitnah. Kami hanyalah ujian dari Allah. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur dengan mengamalkan apa yang kami ajarkan dari sihir-sihir ini. Paham enggak di sini? Jadi malaikat itu Allah utus untuk menguji Bani Israel di Babilonia. Menguji Bani Israel apakah mereka tertarik dengan sihir kemudian setelah itu mereka melakukannya dan mengajarkannya, atau mereka tetap dalam keimanan kepada Allah sehingga mereka tidak mau mengikuti sihir itu. Jadi sebagai ujian. Kedatangan malaikat ini sebagai ujian buat mereka. Tapi kemudian tetap aja mereka belajar. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Mereka pun belajar dari keduanya. مَا يُفَرِّقُونَ, apa yang bisa mereka pisahkan dengan sihir itu, bihi, dengan sihir itu, بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, antara seorang pria dengan pasangannya, antara seseorang dengan pasangannya. Nah, ini namanya sihir tafrik. Itu sihir yang paling disukai oleh setan. Jadi mereka belajar itu, ya, mentafrik antara suami istri. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ini penting. Dan tidaklah mereka bisa memberikan madarat dengan sihir itu illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya, berarti ini penetapan ini membuat kita itu harus berpikir benar. Kalau kita disihir supaya kita bercerai dengan zaujah kita, ingat bahwasanya ada ayat ini itu sihir. Ya, kemudian ingat kalimat wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa billah. Sihir ini tidak akan bisa sampai ke kita kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sihir ini sifatnya gaib. Nah, ketika kita tahu sihir ini sifatnya gaib, kan kita berarti kan enggak bisa menjangkau dengan benar. Maksudnya enggak bisa melihat dengan benar. Kemudian kita tahu ini semua di bawah takdir Allah, kehendak Allah, dan izin Allah. Yang pertama tadi, sihir ini gaib sifatnya. Dan yang maha tahu akan yang gaib adalah Allah. Baik. Kemudian yang kedua, sihir ini tidak akan memberikan mudarat sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Sehingga tidak akan ada yang bisa menghapusnya kecuali Allah SWT, Allah saja. Nah, berarti ruqyah syar'i itu harus berbasis tauhid kepada Allah. Itu dulu, itu awal sampai akhirnya. Sehingga walaupun misalnya kita mengadakan apa namanya, mengundang ruqyah sebanyak apapun, ya, kalau memang Allah Ta'ala belum mau menghendaki untuk lepas, tidak lepas. Tidak pas, enggak bakal. Ya. Lamani alima ataita wala mu'ti lima man'ata. Malah berarti kadang seseorang disihir karena Allah sayang sama dia. Ya kan? Mungkin karena selama ini sombong, akhirnya disihir sama orang lain. Atau selama ini kaya, banyak duitnya, kok Allah uji supaya kembali kepada Allah. Baru kemarin ini ada seorang pebisnis kita buku, istrinya kemudian curhat, ya dengan izin suaminya tadi, maksudnya ngomong ke anak, maksudnya ngomong melalui salah satu media sosial. Ini anak kemarin, kita beberapa waktu lalu menemukan garam di kasur, dan garam tersebut di dalam plastik obat, ya plastik obat yang biasa kita tahu yang ada bisa dibuka itu. Nah, nggak ada orang ke kamar pribadi mereka, nggak ada. Tapi kok ada di garam di sini, nggak ada yang naruh sini dari kita. Anak pun masih kecil, nggak mungkin anak naruh garam di tempat obat, maksudnya di plastikan obat kecil itu. Usut punya usut memang ada konflik dengan seberang tetangga. Ya pokoknya ala kulli hal sampai seperti kereng gitu. Kereng itu bahasanya kita apa kereng Pak? Nyata gitu ya. Maksudnya nyata tapi enggak jelas, tapi enggak langsung kelihatan banget gitu loh. Kereng di perasaan bahwa saya fulan ini yang memang ngirim, karena memang fulan ini pernah ngobrol sama tetangga lain pengen ngancurin keluarga ini. Nah, yang bilang kembalilah kepada Allah gitu kan. Ini semua kan Allah yang atur. Ya. Dan ini memang pebisnis ini, dan omset pemasukannya luar biasa gitu. Ala kulli hal wallahu alam, motifnya mungkin itu atau yang lainnya. Tapi ya di sini kan peringatan dari Allah. Ya. Supaya kembali kepada Allah. Karena tadi kita lihat, kita bilang iya, sihir ini gaib. Dan yang maha tahu akan yang gaib hanya Allah. Kemudian yang kedua, sihir ini tak akan berdampak apapun kecuali dengan izin Allah. Kalau sudah berdampak berarti memang Allah sudah mengizinkan itu terjadi. Nah, sehingga pertama kita kembalikan kepada Al-Alim yang maha tahu, yaitu Allah, karena ini gaib. Kedua, kita juga kembalikan kepada Asy-Syafi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, karena penyakit ini tidak akan ada kecuali dengan izin Allah. Gitu. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tentang 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab. Di antaranya tidak istirqa, yang tidak meminta ruqyah, diruqyah. Maksudnya di sini, ini hukumnya boleh, meminta diruqyah boleh. Tetapi kalau misalnya meminta diruqyah ini membuat dia hilang tawakal sama Allah, itu baru enggak boleh. Itu yang bakal menghalangi dari masuk surga tanpa hisab. Jadi jangan salah paham juga. Jangan kira mentang-mentang ini ada hadisnya, kemudian merasa kalau sudah tidak mengamalkan tiga ini berarti masuk surga tanpa hisab. Masih banyak hal-hal lain yang mungkin membuat kita tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Malah kulihat dari kalimat-kalimat ini, kita harus mengimani bahwasanya sihir itu gaib dan hanya Allah yang maha tahu akan hal-hal gaib, sehingga serahkan kepada Al-Alim Al-Khabir, Alamul Ghuyub, kan? Yang indahu mafatihul ghaib, memiliki kunci-kunci gaib, hanya Allah. Kedua, penyakit apapun tidak akan bermadarat kecuali dengan izin Allah, baru bisa bermadarat. Karena yang memberikan madarat dan memberikan maslahat hanya Allah secara zat. Maka yang ternama Allah An-Nafi' Ad-Dar, yang memberikan nafi' manfaat dan memberikan madarat hanya Allah. Sedangkan makhluk secara zat tidak bisa independen begitu saja memberikan manfaat atau madarat. Kalau kita tahu bahwasanya ini semua tak akan terjadi tanpa izin Allah, maka berarti kan kita minta sama. Sekarang kita minta kepada yang mengizinkan semua ini terjadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu pemetaan yang harus benar-benar dimaklumi oleh orang-orang yang terkena sihir. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari apa yang bermadarat bagi mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Ya. Jadi ini bermadarat bagi mereka. Ya. Dan tidak memberikan manfaat. Jangan tidur Mas Roh. Bermadarat dan tidak memberikan manfaat. berarti semua permainan sulap yang ada sihirnya atau sihir murni semua bermadarat dan tidak akan memberikan manfaat. Anda ada majalah misteri karena tertarik, bukan karena pengen tahu, pengen dekat sama dukun, bukan, tapi untuk pengen tahu trik-trik mereka. Ada yang namanya santet Facebook ya. Waktu mungkin memang kelihatannya apaan santet, tapi maksudnya di sini media sosial itu sebenarnya mempermudah seseorang untuk mengirim ain atau menyantet. Ya. Kalau antum melihat kericuhan antara Facebooker, antara anak-anak ngaji, itu disebabkan ain. Rata-rata disebabkan ain. Gejolak, debat sana sini itu disebabkan ain. Ain itu bisa melalui status tulisan. Nah, foto, panjangan foto pribadi itu juga bisa mempermudah untuk menyantet. Ada seorang dukun yang diwawancari oleh tim majalah misteri itu. Dukun ini bilang justru sekarang keberadaan media sosial mempermudah mereka untuk mau menyantet. Tapi dukun itu mengklaim, saya tidak akan menyantet orang yang enggak layak disantet. Kalimat ini penuh syubhat ini. Enggak ada orang yang layak disantet memang. Tapi dia bilang, saya enggak bakal menyantet orang yang tidak layak disantet. Maksudnya, saya hanya menyantet orang yang layak memang kena santet. Santet itu kan ujung-ujungnya itu membunuh, Pak. Enggak ada santet untuk biasa aja. Ujungnya membunuh sebenarnya. Minimal menyakiti sampai mendekat dengan kematian. Jadi kalau misalnya diorder oleh pasien minta untuk menyantet fulan, dia tanya sebabnya apa untuk menyantet dia. Nah, sebabnya karena dia itu sombong misalnya, baru dia mau menyantet. Lah, tetap aja enggak bisa. Enggak boleh. Tetap aja ini syubhat yang ditayangkan oleh orang-orang praktisi paranormal ini. Jadi karena dia itu sombong terus kita berhak menyantet dia. Kemudian yang menyantet pun adalah orang yang sebenarnya enggak kena kesombongan dengan korban itu, enggak dukun pihak ketiga terparti gitu, ngapain? Itu urusan orang lain. Ya, yang mengadili. Iya kok dia yang mengadili? Iya. Fa subhanallah, itu subhanya penyantet. Dan ini bermadarat bagi penyantet itu sendiri karena dia berkongsi dengan syaitan dan tidak bermanfaat. Meskipun mereka anggap ini bermanfaat untuk apa? Termasuk sihir juga kan, sihir pesugihan, penglaris, itu sihir semua ini. Kekufuran dan kesyirikan semua. Ingat ini, antum yakini, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Allah Ta'ala menafikan semua jenis sihir. Menafikan manfaat dari semua jenis sihir. Kalau manfaat untuk membuat laris orang datang, itu mungkin bermanfaat bagi diri, namun ketahuilah, semua harta yang didapat dari itu tidak ada yang berkah. Dan harta yang tidak berkah itu enggak bermanfaat, malah bermadarat buat dia. Makanya banyak orang yang memakai, apa namanya, kok misalnya ditaruh di sini, apa, susuk. Itu kan membuat orang tuh suka, ngeliatnya cakep gitu kan. Dikira itu bermanfaat bagi dirinya. Tapi malah itu bermadarat. Sehingga adanya zina mata orang, dia mengundang zina mata. Sehingga akhirnya apa, dia yang dapat dosa, penyebab zina mata. Makanya Allah nafikan itu manfaat. Kenapa? Karena enggak ada. Di akhirat itu semua akan jadi madarat itu semua. Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Padahal sungguh mereka sudah tahu. Laqad 'alimu. Barang siapa yang membeli, maksudnya menggunakan sihir itu, ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak akan mendapatkan bagian kebaikan di akhirat, maksudnya kufur, musyrik. Warabi sama syarobihi anfusahum. Dan sungguh sangatlah buruk harga yang mereka jual diri mereka dengan sihir. Laukanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Dan di sini kan Allah Ta'ala telah menetapkan pengetahuan. Laqad 'alimu, tapi di akhirnya laukanu ya'lamun. Ini menunjukkan bahwa mereka walaupun mengetahui, tapi pengetahuan mereka itu seperti tidak ada. enggak bermanfaat pengetahuannya. Ya, na'udzubillah. Pengetahuan yang lain. Pengetahuan tentang keburukan ini. Enggak, ini kan sama aja. Laqad 'alimu laman istarhu malahu fil akhirati min khalaq, enggak ada bagian. Dan karena enggak ada bagian, maka betapa buruklah apa yang telah mereka ingin. Paham enggak? Maksudnya mereka mengetahui itu akan buruk di akhirat dan betapa buruknya perbuatan itu. Tapi lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, antum tahu tentang ini, seandainya antum tahu. Jadi menafikan, atau pertama mengisbatkan, kemudian yang berikutnya pada akhirnya menafikan antum itu sebenarnya enggak. Seperti yang tadi, harapan yang tadi kita bahas di di kitab ini. Orang yang takut tapi tidak bermanfaat takutnya seperti orang yang tidak takut kepada Allah. Orang yang mengharap namun tidak berusaha seperti orang yang tidak punya harapan. Jadi begitu. Baik, bisa kita baca dulu Arabiknya. Qala al-mufassirun rahimahumullah wattaba'a al-yahudu ma tuhadithu as-syayatinu bihi as-saharata 'ala 'ahdi mulki Sulaiman bin Daud. وما كفر سليمان وما تعلم السحر ولكن الشياطين هم الذين كفروا بالله حين علموا الناس السحر إفسادا لدينهم وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت بأرض بابل في العراق امتحانا وابتلاء من الله تعالى لعباده وما يعلم الملكان من أحد حتى ينصحاه ويحذراه من تعلم السحر ويقولا له لا تكفر بتعلم السحر وطاعة الشياطين فيتعلم الناس من الملكين ما يحدثون به الكراهية بين الزوجين حتى يتفرقا ولا يستطيع السحرة أن يضروا به أحدا إلا بإذن الله وقضائه وما يتعلم السحرة إلا شرا يضرهم ولا ينفعهم وقد نقلته الشياطين إلى اليهود فشاع فيهم حتى فضلوه على كتاب الله ولقد علم اليهود أن من اختار السحر وترك الحق ما له في الآخرة من نصيب في الخير ولبئس ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر عوضا من الإيمان ومتابعة الرسول لو كان لهم علم بثمر العمل بما وعظوا به. Bisa dibaca Pak, tolong baca Pak tafsirnya Pak. Ini ya sampai orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibisikkan setan-setan kepada tukang-tukang sihir pada masa kerajaan Sulaiman bin Daud. Dan Sulaiman itu tidak kafir dan tidak pula belajar sihir. Akan tetapi setan-setanlah yang kafir kepada Allah ketika mengajar sihir kepada manusia guna merusak agama mereka. Demikian pula kaum Yahudi mengikuti sihir yang diturunkan kepada dua malaikat, Harut dan Marut, di negeri Babilonia di Irak sebagai ujian dan cobaan dari Allah bagi para hamba-Nya. Dan tidaklah dua malaikat itu mengajarkan kepada seorang pun sampai mereka menasihatinya dahulu dan memperingatinya dari bahaya belajar ilmu sihir dengan berkata, janganlah kamu kafir dengan belajar sihir dan tunduk kepada setan-setan. Maka manusia mempelajari dari dua malaikat itu hal-hal yang menimbulkan kebencian antara pasangan suami istri hingga akhirnya mereka berdua bercerai. Dan para penyihir tidak mampu mencelakai seseorang pun kecuali dengan izin Allah dan ketetapannya. dan tidaklah para tukang sihir itu mempelajari kecuali suatu keburukan yang memudaratkan mereka dan tidak memberi mereka manfaat. Setan-setan telah menindakannya kepada kaum Yahudi sehingga tersebar di tengah mereka dengan marak sampai mereka lebih mengunggulkannya di atas kitab suci Allah. Dan sesungguhnya kaum Yahudi mengetahui bahwa orang yang lebih memilih sihir dan meninggalkan kebenaran, dia tidak mendapatkan bagian dari kebaikan di akhirat. Dan itu benar-benar seburuk-buruk imbalan ketika mereka menjual diri mereka dengan sihir dan kekafiran sebagai penukar keimanan dan mengikuti Rasul. Sekiranya mereka memiliki pengetahuan yang membuat mereka mengamalkan nasihat yang dialamatkannya kepada mereka. Jadi katakan dengan fasirun, وَتَبَعَ الْيَهُودُ مَا تُحَدِّثُ الشَّيَاطِينُ بِهِ السَّحَرَةَ عَلَى عَهْدِ مُلْكِ سُلَيْمَانَ بِنْ دَاوُدَ. Orang-orang Yahudi mengikuti ma tuhadditsu syaitan bihi, apa yang dicakapkan, apa yang dibincangkan oleh syaitan, apa yang dibisikkan oleh para syaitan kepada as-sahara, kepada para tukang sihir, ala ahdi mulki Sulaiman, di zaman kerajaan Sulaiman. Inilah salah satu bentuk orang Yahudi malah lebih memilih ketika itu kitab-kitab sihir atau semacamnya dibandingkan dengan kitab Taurat. Nah, ibarat kalau sekarang itu lebih suka lirik lagu dibandingkan dengan Al-Quran. Bahkan bisa jadi sekarang ini lebih parah ya. Bisa jadi. Wallahu a'lam. Wa ma kafara Sulaiman wa ma ta'allama sihir. Jadi setan-setan itu menuduh Sulaiman sebagai penyihir. Jadi ceritanya dikatakan oleh para ulama, ceritanya Nabi Sulaiman alaihissalam wafat. Kemudian ada di antara orang kerajaan yang dihasut oleh syaitan juga, dan dia membuat beberapa rumusan-rumusan sihir sebagaimana dibisikkan oleh syaitan, dicatat di kitab, kemudian ditaruh di bawah salah satu, dikubur di bawah apa entah singgasannya Nabi Sulaiman atau bagian tidurnya Nabi Sulaiman. Nah, kemudian setelah Nabi Sulaiman wafat, syaitan mewahyukan kepada para ahli sihir ataupun orang-orang Yahudi ini untuk membongkar bagian yang telah dikubur itu. Yang mana Nabi Sulaiman enggak pernah mengubur sesuatu pun di situ. Kemudian tertemukanlah beberapa rumus-rumus sihir. Maka setelah itu barulah terhasut masyarakat, ternyata Nabi Sulaiman sebelumnya bisa ngatur jin ini ngajur ini pakai rumus-rumus ini. Akhirnya mulailah mereka berbondong-bondong mempelajari sihir, terutama Allah Ta'ala kemudian menurunkan Babil, Harut dan Marut untuk mengajarkan sihir sebagai ujian bagi mereka apakah mereka imannya kuat atau goyah. Nah, jadi ketika itu lagi tren nih, lagi hot banget ini tentang masalah sihir nih. Ternyata selama ini Nabi Sulaiman itu memang pakai sihir dia, bukan pemberian dari Allah mu'ajizat, bisa ini ifrit, bisa ini itu. Nah ini sebenarnya walaupun Nabi Sulaiman alaihissalam itu sudah wafat, tapi sisa dari kerajaannya masih berbekas. Tapi memang setelah itu para jin itu memang tidak ada lagi yang tunduk patuh kepada Nabi, enggak, karena udah selesai Nabi Sulaiman aja yang kayak gitu. Nah, ya. Kemudian Nabi Sulaiman tidak kufur, tidak melakukan sihir. Wa ma ta'allama sihir, Nabi Sulaiman juga tidak mempelajari sihir. Jadi apa yang ada pada Nabi Sulaiman dari mampu mengendalikan jin dan memerintahkan mereka, itu semua bukan dari hasil belajar. Tapi memang yang Allah berikan dari mukjizat itu. Melainkan walakinna syayatin, tetapi setan-setan itulah, humul ladzina kafaru billah, mereka lah yang kufur kepada Allah. Hina 'allamun nasa sihir, ketika setan-setan itu mengajarkan manusia sihir. Jadi yang membuat rumus-rumus itu tuh setan itu sendiri dengan bisikan-bisikannya, sehingga orang-orang pun mencatat. Ibarat kalau sekarang dengan raja-raja, dengan wifik-wifik. Ya. Diajari itu manusia gimana cara bikin wifik. Karena kadang-kadang setan itulah yang menggerakkan tangan orang atau membuat orang itu terilhamkan untuk menggerakkan di sini sehingga jadilah wifik dan seterusnya. Jambi-jambinya itu jambi-jambinya itu rukiahnya mereka kayak gitu. Ifsadan lidinihim, pengrusakan untuk agama mereka. Wakadzalika, dan begitu pula ittaba'al yahudu as-sihra alladhi unzila 'ala malakaini Harut wa Marut. Orang-orang Yahudi mengikuti sihir yang diturunkan pada dua malaikat Harut dan Marut. Bi ardi Babil, di tanah Babilonia fil Iraq. Makanya sampai sekarang Yahudi itu mengenal sihir sebenarnya, punya sihir mereka. Dan mereka sangat kental sihirnya dengan merujuk kepada warisan Babilonia di Iraq. Babilon itu sesuatu yang besar bagi orang-orang Yahudi. Imtihana wa ibtila'an min Allah li 'ibadihi, sebagai ujian dari Allah untuk hamba-hambanya ini. Wa ma yu'allimul malakani min ahadin hatta yansahahu wa yuhadzirahu min ta'allumi sihir. Tidaklah para malaikat, dua malaikat ini mengajarkan min ahadin siapapun, hatta di sini hatta bermakna istisna, bermakna lakin. Maksudnya tidaklah malaikat ini mengajarkan kecuali, ya, atau illa bermakna illa, kecuali mereka berdua menasihatinya. Hu di sini kembali ke ahad, yuhadzirahu hu kembali ke ahad, menasihati dan mentahdir dari belajar sihir. Tapi mereka tetap mengajarkan karena memang Allah utus untuk mengajarkan sebagai ujian saja. Tapi sudah diperingatkan oleh mereka. Iya. Dan kadang-kadang memang ini juga terwariskan juga, beberapa dukun mengajarkan sihir kepada beberapa pasien. Kemudian mengatakan kepada pasien, kamu jangan gunakan ini kecuali kepada orang-orang yang jahat saja. Maksudnya dikasih rumus-rumus gimana caranya buat memberikan madarat dengan izin Allah SWT. Orang ini bisa terpukul, bisa ini. Kamu jangan lakukan ini kecuali kepada orang yang jahat saja. Di pesantren-pesantren tradisional itu seringkali dikasih jimat seperti itu. Kemudian diberikan bekal, kamu jangan gunakan ini, amalkan ini kecuali kalau memang kamu melihat orang itu buruk terhadap kamu dan sebagainya. Tapi kalau orang baik, jangan. Diwanti-wanti dulu gitu. Pada saat itu tetap gak boleh gitu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ya setelah udah lulus, keluar, mau orang buruk atau enggak, asal gak suka sama orang itu, disantet. Kan kayak gitu yang terjadi. Ya. Karena emang kalau kita udah, kalau manusia udah punya kemampuan, maksudnya Allah Ta'ala berikan kayak gitu, sihir dan semacamnya, ain dan semacamnya, itu na'udzubillah ya, bisa menggunakan semaunya. Iya, banyak lulusan pondok kayak gitu. Ya sekarang kan ada yang di charge, ya kan, diisi ilmu dengan ilmu kebal. Masya Allah. Wa yaqulalah, mereka berdua, para malaikat berdua ini mengatakan kepadanya, la takfur bita'allumi sihri wa ta'ati syaitin, janganlah kalian kufur dengan cara mengajarkan si, mengajar si, belajar sihir. Belajar sihir saja sudah kufur. Maka barang siapa yang misalnya cukup membeli majalah misteri itu untuk belajar, dalam artian untuk mengamalkan apa yang di dalamnya, itu berarti kufur. Iya. Lah kalau misalnya kita aja datang ke dukun buat bertanya dan belajar dari sihir, dikit aja siul aja udah kufur kok, gimana? Kan? Dan mentaati syaitan. Fayata'allamun nasu minal malakaini ma yuhdithuna bihil karahiyata bainaz zawjaini hatta yatafarraq. Maka para manusia ketika itu banyak yang belajar dari kedua malaikat itu apa yang mereka, apa yang bisa mereka ahdatsu itu mengadakan, bisa mereka adakan dengan sihir itu, al-karahiyah. Al-karahiyah itu artinya adalah kebencian, bainaz zawjaini, antara kedua pasangan, hatta yatafarraqa, sampai keduanya bercerai. Jadi bisa nih, untuk menceraikan. Wala yastati'u as-saharatu an yadurru bihi ahadan illa bi idznillah wa qadar. Dan para as-saharah, para ahli sihir, itu tidak mampu ayadurru, memberikan madarat dengan sihir itu kepada siapapun dari manusia kecuali dengan izin Allah dan qadar, ketetapan Allah Ta'ala. Jadi kembali kepada Allah lagi. Wa ma yata'allamu as-saharatu illa syarran yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan tidaklah para penyihir itu mempelajari kecuali pasti yang dipelajari itu syar, buruk, yang memberikan madarat kepada mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Wa qad naqalathu asy-syayatin ila al-yahud, dan para setan ini telah menukil ya rumus-rumus dan tata cara sihir kepada orang-orang Yahudi. Fasya'a fihim hatta faddaluhu ala kitabillah. Sya'a fihim, menyiarkan, menyebarkan. Sya'a yaitu mencecerkan, menjajakan, menyebarkan di antara fihim, berarti di antara orang Yahudi ini, berarti di tengah-tengah mereka. Hatta faddaluhu ala kitabillah. Sampai orang-orang Yahudi pun kemudian masuk target, jadi targetnya kena, yaitu mentafdilkan kitab sihir dibandingkan kitab Allah. Ibar sekarang mentafdilkan kitab chord gitar atau kitab high atau majalah lalayan daripada kitab Allah. Dan subhanallah, itu sekarang kayak yang kita tahu TV kotak sihir kan disebutnya, lebih mentafdil TV daripada kitab Allah. Mayoritas anak muda sekarang, ya bukannya kita pesimis ngomong gini, tapi ini realitanya kayak gini. Mayoritas, bukan hanya sekarang, mungkin kalau kotak TV kita dulu tahun 90-an masih oke lah, tapi kalau sekarang bukan kotak TV aja, itu internet udah masuk ke HP, udah masya Allah. Ya, daripada kitabullah, daripada kajian tafsir, mendingan ikuti serial-serial cerita-cerita hantu, ya kan? Atau cerita-cerita masya Allah. Sekarang masya Allah kiamat ya dekat lagi nih. Fasya'a fihim hatta faddaluhu ala kitabillah. Walaqad 'alima al-yahudu anna man ikhtara as-sihra wa taraka al-haqqa ma lahu fil akhirati min nasibin fil akhirah. Orang Yahudi itu sudah ngerti bahwasanya barang siapa yang ikhtara as-sihr, memilih sihir, wa taraka al-haqq, dan meninggalkan kebenaran yaitu Al-Qur'an, meninggalkan kitab Allah, malahu fil akhirati, tidaklah baginya di akhirat nanti, min nasibin fil khair, bagian dari kebaikan, enggak ada bagian dari kebaikan, maksudnya kekal di neraka. Mereka sudah tahu. Wala bi'sa ma ba'u bihi anfusahum min as-sihri wal kufri 'iwadan 'anil imani wa mutaba'ati ar-rasul. Dan betapa bisa, bisa artinya apa? Seburuk-buruknya, betapa buruknya apa yang mereka jual dengannya diri-diri mereka dari sihir dan kekufuran. Yaitu mereka mendapatkan sihir dan kekufuran iwadon, sebagai ganti dari keimanan dan mutaba'atir rasul, mengikuti para rasul. Betapa buruknya itu yang didapat. Lau kana lahum ilmun yuthmirul amala bima wu'idhu bih. Sekiranya, seandainya lahum ilmun, mereka punya ilmu yang yuthmirul amal, membuahkan amalan. Mereka punya ilmu, enggak punya ilmu namun tidak membuahkan amalan. Jadi aduhai, seandainya mereka itu punya ilmu yang memang membuahkan amalan terhadap apa yang mereka diperingatkan akannya dengannya ya. Jadi mereka punya ilmu, enggak punya pengetahuan? Punya pengetahuan tentang konsekuensi semua ini, punya, tahu mereka. Tapi ternyata pengetahuan mereka tidak memberikan samarah, memberikan buah, memberikan kebaikan. Wallahul musta'an. Ya. Berarti hari ini ayat 102 dulu untuk kajian tafsir muyassar. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.